Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ayyuhat talabah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan yang kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Abu Usamah Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wara'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ta'ammulatun fi Mas'alatil Hajr. Ya man, alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan maqsid ats-tsani. Kita telah menyelesaikan tujuan yang kedua dari tujuan-tujuan yang akan dibahas atau telah dibahas oleh beliau dari amalan al-hajru asy-syar'i. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan kemarin pun kita telah menjelaskan secara terperinci dari ucapan-ucapan a'immah. Di antaranya yang mungkin akan kita ulangi sedikit pada pertemuan hari ini adalah ucapan Al-Imam Al-Allamah As-Safarini alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Ghidha'il Albab. Beliau memberikan sebuah kesimpulan yang sangat indah sekali dengan menukilkan apa yang telah dilakukan oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah ketika menghajar para ulama yang memiliki kedudukan yang agung, kedudukan yang mulia, pada saat mereka kurang bersabar dari fitnah khalqil Quran yang ada pada zaman tersebut. Kata beliau alaihi rahmatullah, waqad hajara al-imamu Ahmad rahimahullahu jama'atan mimman ajabu fil mihnah mithli Yahya ibn Ma'in wa Ali ibn al-Madini wa ghairihima ma'a fakhamati sya'nihim. Sungguh al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah telah menghajar, telah memboikot jama'ah min atau jama'atan mimman ajabu fil mihnah. Beliau telah memboikot, beliau telah menghajar beberapa para ulama yang menjawab fitnah pada zaman itu. Mereka mengikrarkan dengan lisan mereka bahwa Al-Quran adalah makhluk, walaupun hati-hati mereka yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Seperti Yahya bin Ma'in, Ali bin al-Madini, dan selain mereka berdua. Kata Imam As-Safarini alaihi rahmatullah, ma'a fakhamati sya'nihim. Padahal kedudukan mereka di sisi Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, terkhusus di sisi kaum muslimin, para talabatul ilm, muhaddithin, talabatul hadith ketika itu, adalah kedudukan yang sangat mulia. Yani para ulama al-kibar. Akan tapi tetap dihajar oleh Al-Imam Ahmad ketika mereka kurang bersabar dalam menghadapi fitnah khalqil Quran tersebut. Kemudian ditutup oleh beliau, wa kam imam hajara lillahi khidnan kana azzu alaihi laula intihakuhu limaharim maulah min ruhihi. Berapa banyak imam min a'immatis salaf yang mereka menghajar karena Allah Subhanahu wa taala khidnan. Khidnan ini pada pertemuan yang terakhir kita sebutkan maknanya adalah shadiqan, sesuatu yang jujur. Mereka menghajar karena Allah didasari, dilandasi kejujuran yang ada di sisi mereka. Ini satu kesalahan, satu kekeliruan. Ayuhat talabah, tafadhal diperbaiki. Khidnan maknanya adalah sadiqan, zamilan. Jadi wa kam imam hajara lillahi sadiqan lahu zamilan lahu kana a'azza alaihi min ruhih. Berapa banyak imam min a'immati salaf yang telah menghajar, yang telah memboikot teman-teman mereka, sesama para ulama, sesama al-akabir, sesama masyayikh, sesama para ahlul hadis, al-fuqaha, yang mana kedudukan teman-teman mereka tersebut a'azzu alaihi min ruhih, lebih mereka muliakan daripada diri mereka sendiri. Seperti al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, pada hakikatnya memuliakan Yahya bin Ma'in, ilmu hadis yang ada di sisi beliau, Ali bin al-Madini, ma'ruf. Di sisi al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, bahkan sebahagiannya mungkin lebih dicintai oleh al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, karena keilmuan yang ada di sisi mereka yang luar biasa istimewa. Akan tetapi intihakuhu lima hari maulah, karena mereka telah melakukan satu hal yang menurut a'immah tersebut melampaui batas, maka terjadilah al-hajar asy-syar'i tersebut. Fasara bidzalika kal jamadi bal adna, maka orang-orang tersebut, teman-teman para a'immatus salaf tadi, menjadi seperti al-jamad, seperti benda mati di hadapan al-imamu Ahmad dan yang lainnya yang menghajar, memboikot mereka. Diucapkan salam tidak menjawab, seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin, ketika disebutkan assalamualaikum kepada al-imam Ahmad alaihi rahmatullah oleh al-imam Yahya bin Ma'in, tidak dijawab dengan sepatah kata pun oleh al-imam Ahmad yang berada di atas pembaringan beliau. Al-imam Yahya bin Madini tidak melakukan atau tidak mengucapkan kecuali satu hal yang bisa beliau tegakkan sebagai hujjah. Beliau membela diri, difa'an an nafsihi, menjelaskan duduk perkaranya kepada al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah. Al-imam Yahya bin al-Madini sampai-sampai menyampaikan tidak semua para ulama, tidak semua ahlul hadis adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang kokoh, orang-orang yang tegar seperti seorang Ahmad bin Hanbal, karena mereka memiliki tingkatan dari ketakwaan dan kekokohan di atas sunnah masing-masingnya. Maka inilah yang kita sebutkan pada pertemuan kemarin dari ucapan al-imam As-Safarini alaihi rahmatullah. Ayuhat tolabah, kita masuk kepada al-maqsid ats-tsalits, tujuan yang ketiga dari al-hajr asy-syar'i, al-qiyamu biwajibil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tujuannya adalah menegakkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Disebutkan oleh Syekhuna hafidhahullah wa ra'a, lima fil ibtida'i wal isyani min mukhalafatid dayyan. Karena sungguhnya perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, di dalamnya terdapat mukhalafatul adyan, menyelisihi mukhalafah ad-dayyan, menyelisihi agama Allah subhanahu wa ta'ala, menyelisihi syariat beliau alaihi salatu wassalam, sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang harus diingkari. Karena kebid'ahan tidak bisa didiamkan, karena kesyirikan apalagi kekufuran apalagi tidak bisa didiamkan. Perbuatan-perbuatan tersebut mengundang murka Allah Jalla wa'ala, mendatangkan kebahagiaan syayatin. Maka hamba Allah subhanahu wa ta'ala harus menjadi orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf wa nahi anil munkar, dan ahlus sunnah lah yang terdepan dalam melakukan kewajiban tersebut. Al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Wal hadyin nabawi alladhi ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula hal ini, yakni mubtadi', dia lakukan kebid'ahan, ahlil fisqi, dia lakukan kefasikan, kemaksiatan, menyelisihi pula petunjuk dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang telah diarahkan oleh beliau, yang telah dinasehatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala al-imamu syekhul Islam kama fi minhaji sunnah, berkata syekhul Islam di dalam minhaj sunnah, wal amru bis sunnati wan nahyu anil bid'ati huwa amrun bima'rufin wa nahyun an munkarin wa huwa min afdalil a'malis salihah fayajibu ayyubtagha bihi wajhullah wa ayyakuna mutabiqan lil amri. Disebutkan oleh al-imam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah, wal amru bis sunnah wan nahyu anil bid'ah. Ketika kita memerintahkan, menghasung orang lain untuk berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Nabi, kepada sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan melarang mereka, menasihati mereka untuk meninggalkan kebid'ahan, itu hakikatnya kata beliau amrun bima'rufin wa nahyun an munkarin. Itu hakikatnya adalah amar ma'ruf nahi munkar yang dimaukan. Wa huwa min afdalil amali shalihah, dan amalan tersebut adalah amalan saleh yang paling baik. Dan amalan tersebut adalah amalan saleh yang paling baik. Itu yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah, menunjukkan kepada kita bahwa amar ma'ruf wa nahy 'anil munkar bukan hal yang remeh. Sekedar kita menasihati si fulan, sekedar kita menasihati si alan, sekedar kita mengarahkan dia untuk melakukan ini dan itu dalam bersemangat bertalabul ilmi misalkan, atau yang lainnya, maka ini tidak bisa kita pandang sebelah mata. Min afdalil a'malis salihah, bahkan kata Syekhul Islam ini merupakan bahagian dari amal salih yang paling agung, yang paling utama. Fayajibu ayyubtagha bihi wajhullah, karena itu adalah sebuah amalan salih. Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah amalan ibadah, maka wajib untuk ditujukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nasihati si fulan bukan karena dianggap, agar dianggap dia adalah an-nasih, al-amin. Dia menasihati si alan bukan karena ingin mendapatkan tendensi duniawiyah, biar dianggap sebagai orang yang alim, biar dianggap sebagai ini dan itu. Maka harus amalan ini disertai dengan khalisan liwajhillah, harus benar-benar ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayuhat talabah. Kemudian kata beliau, wa ayyakuna mutabiqan lil amri. Dan yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar tersebut harus sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini pembahasannya panjang, masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh kita mencegah sebuah kemungkaran yang nantinya akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, kemudaratan yang lebih parah, dampak negatif yang lebih luas. Enggak boleh. Maka ini semua akan dipelajari pada babnya tersendiri. Tapi yang menjadi syahid pada pembahasan kita, ayuhat talabah, bagaimana Syekhul Islam menggambarkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah tujuan ketiga dari al-hajru syar'i. Sehingga kita menghajar si fulan minal mubtadi'ah, kita menghajar si fulan min ahlil isyani wal fisqi, kita menghajar orang-orang yang bermain judi, terang-terangan dalam meminum khamr, terang-terangan dalam berzina, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk kemaksiatan dan kefasikan. Kita memboikot dan menghajar mereka dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dilanjutkan oleh beliau, wa min adillati asy-syar'i ala hadzal maqsid. Qala Allahu jalla wa ala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Labisa ma kanu yaf'alun. Kata Allah Jalla wa'ala, lu'ina alladhina kafaru. Sungguh Allah Jalla wa'ala telah melaknat orang-orang yang kufur. Jadi orang-orang yang kafir kepada Allah sudah mendapatkan label laknat wal'iyadu billah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks ayat ini secara khusus min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, mereka-mereka yang kufur dari kalangan Bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, yang menyampaikan la'anat Allah tersebut adalah lisan Nabi Allah yang mulia Dawud alaihi salatu wassalam, wa Isa bin Maryam, dan Nabi Allah yang mulia Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Disampaikan bahwa kalian adalah orang-orang yang mendapatkan la'anat dari Allah wal'iyadu billah. Apa sebabnya? Dzalika bima asaw. karena mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, sehingga artinya mereka menantang laknat Allah dan Allah pun menurunkan laknatnya. Wal'iyadzu billah. Wa kanu ya'tadun. Dan Bani Israel termasuk orang-orang yang terlalu melampaui batas. Dua hal yang menyebabkan seorang bisa mendapatkan laknat Allah. Yang pertama, al-ma'siyah. Dan yang kedua, al-i'tida'. Yang pertama adalah kemaksiatan dan yang kedua adalah melampaui batas. Hati-hati ayuhat talabah. Dan catat faedah ini dari apa yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa mendatangkan la'anat Allah. Mujibul la'anatillah adalah amran atau syai'an. Yang pertama maksiatun dan yang kedua adalah al-i'tida'. Di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu, bentuk maksiat apa yang ada di sisi mereka sehingga mereka langsung mendapatkan laknat dari Allah Jalla wa Ala. Kanu la yatanahawna an munkar fa'aluh. Kemaksiatan besar yang mereka kerjakan, yang Bani Israel lakukan adalah la yatanahawna an munkar. Mereka tidak mencegah kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh sangat jelek apa yang mereka lakukan. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan celaan yang keras. Ketika ada kemungkaran di depan mereka, tapi mereka sakitin. Tapi mereka diam. Mereka la yatanahun, seakan-akan mereka tidak melihat kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di hadapan mereka tersebut. Cuek. Tidak ada nahi mungkar. Tidak ada ingkarul mungkar. Maka kemaksiatan tersebut dinyatakan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai kemaksiatan yang bisa mendatangkan laknatnya wal'iyadzubillah. Qala al-allamatu syaukani fi fathil qadir. Al-imam syaukani alaihi rahmatullah menjelaskan di dalam fathil qadir ketika beliau membahas dari tafsir ayat ini. Kata al-imam syaukani alaihi rahmatullah, al-la'nu bisababil ma'siyati wal-i'tida'i la bisababin akhar. La'nat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka dikarenakan dua sebab seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah al-i'tida' al-ma'siyah, afwan. Yang pertama adalah al-ma'siyah, kemaksiatan. Dan yang kedua adalah al-i'tida' la bisababin akhar, tidak ada sebab yang ketiga. Maka dua hal tersebut sangat-sangat bisa mendatangkan la'anat Allah wal'iyadzubillah. Thumma bayyana subhanahu al-ma'siyata wal-i'tida'. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merinci, menjelaskan apa yang mereka lakukan dari bentuk kemaksiatan dan melampaui batas tersebut. Biqaulihi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mencegah, tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Fa asnadal fi'la ilaihim likauni fa'ilihi min jumlatihim ma'a annahum maqamu hum bihi. Kata beliau, fa asnadal fi'la, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ini kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang ingin digambarkan oleh Allah Jalla wa'ala apa? Bahwa mereka semua adalah orang-orang yang tidak peduli dengan kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka. Maka perbuatan ini, yakni adamu ingkaril mungkar, la yatanahawna an mungkarin, padahal hanya beberapa orang. Likauni fa'ilihi min jumlatihim, hanya beberapa orang yang mengerjakannya. Hanya beberapa orang yang cuek dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala asnadal fi'la ilaihim. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa perbuatan ini mereka semua yang mengerjakan. Padahal hanya segelintir. Tapi dihukumi sama. Karena yang lainnya pun tidak ada usaha untuk mencegah tidak ada upaya untuk menasehati. Ma'annahum maqamuhum bihi. Padahal seluruh Bani Israel bukan satu umat yang melakukan ini semua. Artinya seluruh Bani Israel tanpa terkecuali dari A sampai Z-nya, dari Alif sampai Ya-nya, semuanya melakukan adamu ingkar lil mungkar. Tidak ada di antara mereka yang soleh, ada di antara mereka yang dari kalangan Bani Israel, ada di antara mereka yang ngingkari kemungkaran. Ada, akan tapi langsung dihukumi sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh wa illam yaf'aluhu jami'an, kata Imam Syaukani alaihi rahmatullah. Wa illam yaf'aluhu jami'an, lam yaf'aluh, bukan semuanya dari kalangan Bani Israel yang melakukan itu. Annahum wal ma'na, dan maknanya adalah annahum kanu la yanhauna al-'asi an mu'awadati ma'siyatin qad fa'alaha. Maknanya adalah ketika mereka la yanhauna al-ma'asi, la yanhauna al-'asi, tidak mencegah seorang yang berbuat kemaksiatan, an mu'awadati ma'siyatin qad fa'alaha, agar dia rujuk. Ayo jangan kamu buat kemaksiatan, ayo kamu bertaubat kepada Allah, ayo ayo. Enggak ada sama sekali pengingkaran tersebut. Au tahayya li fi'liha, atau paling tidaknya punya niat, kalaupun enggak mampu dengan lisannya mungkin. Punya niat, atau paling tidak dalam hatinya mengingkari kemungkaran yang terjadi. Wa yahtamilu ayyakuna wasafahum bi annahum qad fa'alul munkara bi'tibari halatin nuzul la halati tarkil inkari wa bayanil isyan wal i'tida'i. Bitarkit tanahi anil munkar. Kata Imam Syaukani alaihi rahmatullah, wa yahtamilu ayyakuna wasafahum, dan ada kemungkinan bahwa mereka diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala bi annahum qad fa'alul munkar, mereka semua, seluruh Bani Israel yang melakukan kemungkaran-kemungkaran tersebut, seluruh Bani Israel yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, berdasarkan apa? Bi'tibari halatin nuzul la halati tarkil ingkar, berdasarkan dari satu sisi, yaitu ketika laknat Allah turun secara merata. Halatin nuzul, laknat Allah tersebut turun secara merata. La halati tarkil ingkar, bukan karena sebahagian mengingkari, sebahagiannya menasehati. Karena memang yang terjadi di sisi Bani Israel demikian, ayuhat talabah, ada yang mengingkari, ada pula yang menasehati. Tapi menasehati ini dihukumi sama. Ada Allahu Ja'ala, Allahu Jalla wa'ala, lu'inal ladhina kafaru min Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel. Wa bayanil isyani wal i'tida', bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa mereka orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel tersebut adalah orang-orang yang telah melakukan kemaksiatan, telah melakukan sesuatu hal yang melampaui batas. Bitarkit tanahi anil mungkar, karena mereka tidak melakukan ingkarul mungkar. Lianna man akhalla biwajibin nahyi anil mungkar faqad asallaha subhanahu wa ta'ala. Karena apabila ada seseorang, ada satu kelompok, ada satu kaum yang tidak melakukan nahyun anil mungkar, yang tidak mengingkari kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka, tidak mencegah kemungkaran-kemungkaran tersebut terjadi, ini artinya qad asallaha subhanah, artinya mereka telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'adda hududah, dan mereka telah melampaui batas yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min a'zamil qawa'idil islamiyah, sementara amar ma'ruf dan nahi munkar adalah kaidah Islam yang sangat-sangat mulia. Wa ajallil fara'idi syar'iyah, dan kewajiban yang sangat-sangat agung. Wa li hadza kana tarikuhu musyarikan lil fa'il aw li fa'ilil ma'siyah. Oleh karenanya orang yang meninggalkan hal tersebut digabungkan, disamaratakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Jadi ada dari kalangan Bani Israel yang mereka kafir kepada Allah Jalla wa'ala mendapatkan laknat. Sebabnya apa? Sebabnya karena mereka bermaksiat. Apa maksiat yang mereka lakukan? Beragam. Tapi kemaksiatan terbesar adalah ketika ada kemaksiatan di hadapan mereka, namun mereka diam. Adamul ingkaril mungkar. Mereka tidak mengingkari kemungkaran yang ada di hadapan mata mereka. Maka yang melakukan kemaksiatan al-fa'il al-asi mendapatkan dosa karena kemaksiatannya. Dan di sana ada orang yang tidak melakukan dosa. Di sana ada orang yang tidak melakukan kemaksiatan tersebut, tapi apa? Diam dari kemaksiatan itu, tidak mau dia nasihati, tidak mau dia ingkari, paling tidaknya dengan hati enggak. Dia diam saja, cuek begitu saja. Maka seakan-akan kedudukannya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang al-asi. Padahal dia tidak melakukan kemaksiatan apa-apa. Ini yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan. Dihukumi secara merata. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, mau yang bermaksiat, mau yang tidak bermaksiat, mau yang berzina, mau yang tidak berzina, maka semuanya dihukumi sama. Yang berzina mendapatkan laknat, yang tidak berzina pun mendapatkan laknat. Loh, kenapa yang tidak berzina dihalalkan laknat Allah kepada mereka, padahal mereka tidak melakukan kemaksiatan? Ya karena mereka diam, karena adamul ingkaril mungkar tersebut, sehingga laknat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya jauh dari mereka menjadi satu hal yang sangat dekat, wal iyadhu billah. Wa mustahiqqan li ghadabillahi wa maqatihi, bahkan orang-orang yang diam tersebut tidak melakukan maksiat karena diamnya dengan kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka, juga berhak mendapatkan kemurkaan Allah dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kama waqa'a li ahli sabti, sebagaimana apa yang telah terjadi pada ashab sabt, yang sudah kita ketahui semua, yang sudah kita ketahui bersama ayuhat talabah, bagaimana ashab sabt semuanya dirubah menjadi al-qiradata, monyet-monyet, wal-iyadu billah. Orang-orang yang kufur, ahlu sabt, ashab sabat, dinukilkan oleh Allah Jalla wa'ala, diabadikan kisah mereka dalam Al-Quranul Karim, karena mereka adalah orang-orang yang dilarang oleh Allah Subhanahu untuk melaut, untuk mengambil ikan pada hari Sabtu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan ujian pada mereka di hari Sabtu yang mereka dilarang untuk mengambil ikan. Maka Allah Jalla wa'ala mengeluarkan bendahara laut, mengeluarkan ikan-ikan yang banyak, tapi mereka terbentur dengan larangan Allah, gak bisa melaut, gak bisa mengambil ikan yang ada di depan mata-mata mereka. Akhirnya mereka akali Allahu Jalla wa'ala. Mereka membuat perangkap untuk menangkap ikan di hari Jumat. Hari Sabtu memang mereka tidak turun ke laut, tapi hari Ahadnya mereka mengambil hasil dari ikan-ikan yang ada di hari Sabtu. Diingatkan oleh Rasul yang ada di tengah-tengah mereka, diingatkan oleh utusan Allah yang ada di tengah-tengah mereka, terus berlanjut demikian. Maka mereka semua yang turun ke laut di hari Jumat untuk melakukan makar tersebut, ataupun yang tidak turun ke laut tapi diam dari kemungkaran yang ada, sama-sama dalam tanda kutip dikutuk oleh Allah Jalla wa'ala, dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi al-qiradah, menjadi monyet-monyet, wal'iyadhu billah. Wa yaqulullahu jalla wa'ala, dilanjutkan oleh beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah berfirman, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al-ithma wa aklihimus suht labi'sa ma kanu yasna'un. Sebelumnya intaha kalamuhu rahimahullah, selesai penukilan dari ucapan al-imam Asy-Syaukani alaihi rahmatullah. Dinukilkan oleh Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari ayat yang berikutnya, yang menunjukkan kepada kita tentang wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar, dan bahayanya apabila amalan besar ini, amalan agung dan mulia ini ditinggalkan oleh hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laula yanhahum ar-rabbaniyuna wal ahbar an qawlihim al-ithma wa aklihimus suht labisa makanu yasna'un. Laula yanhahum rabbaniyun, kalau seandainya Ar-Rabbaniyun, para ulama, orang-orang yang soleh di tengah mereka, tidak melarang mereka. Wal-Ahbar juga demikian, orang-orang ahli ibadah. An-Qawlihimul Ithma, dari ucapan-ucapan al-ithm yang mengandung dosa. Wa aklihimus suht, labi samakanu yasna'un, sungguh jelek apa yang mereka kerjakan. Al-Imam Syaukani alaihi rahmatullah menafsirkan ayat ini, fawabbakha subhanahu al-khassah qala wahumul ulama at-tarikuna lil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mencela secara khusus para ulama, wal'iyadhu billah, para ahlul ilm, orang-orang yang membawa ilmu, dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? At-tarikuna lil amri bil ma'ruf, karena mereka meninggalkan amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Mereka pun meninggalkan nahi munkar, padahal para ulama. Bima huwa aghladu wa ashaddu min tawbihi fa'ilil ma'asi. Para ulama tersebut yang diam dari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, mereka cuek, tidak mau peduli, tidak ada nasihat. Maka dalam ayat ini, surat Al-Ma'idah ayat ke-63, Allah Jalla wa'ala memposisikan mereka lebih parah, ashad wa aglab, lebih parah daripada orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Padahal para ulama, padahal mereka adalah para ulama, para pembawa ilmu. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan, laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihim al ithma wa aklihimus suht, labi sama kanu yasna'un. Mengapa orang-orang alim di tengah-tengah mereka, para ulama, ahli ibadah di tengah-tengah mereka, tidak melarang mereka dari mengucapkan perkataan yang ithm, yang mengandung dosa? Wa aklihimus suht, tidak melarang mereka pula dari memakan makanan yang haram. Diam para ulama, diam para as-salihun, diam para ahli ibadah ketika ada di sekitar mereka orang-orang yang mengucapkan perkataan yang mengandung dosa, kebohongan, pengkhianatan, ghibah, dan yang lainnya. Diam para ulama, ahli ibadah, as-salihun, diam. Di orang-orang sekitar mereka, di sekitar mereka ada orang-orang yang aklihimus suht, memakan harta-harta yang haram, makanan-makanan yang haram. Para ulama tersebut diam, wal'iyadhu billah. Ahli ibadah tersebut diam, wal'iyadhu billah. As-salihun tersebut diam, wal'iyadhu billah. Maka Allah Jalla wa'ala memberikan hukumnya, labi'sa makanu yasna'un, sungguh amat jelek apa yang telah mereka lakukan tersebut. Maka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani alaihi rahmatullah, bahwa para ulama yang diam dari perbuatan-perbuatan toleh, perbuatan-perbuatan kefasikan, perbuatan-perbuatan kemaksiatan, mereka asyad wa aglad, lebih parah dibandingkan orang yang melakukan kemaksiatan itu sendiri, fa'ilul ma'asi. Falyaftahil ulama lihadihil ayata masami'ahum. Maka nasihat dari beliau, hendaknya para ulama benar-benar menyimak ayat ini. Hendaknya para al-ulama, utul ilm, ahlul ilm, antum ke depannya ayuhat talabah, hati-hati. Antum sudah punya ilmu bahwa kemungkaran ini dilarang, kemungkaran ini haram, kemungkaran ini tidak boleh, dan yang lainnya. Ketika antum nanti pulang ke kampung halaman masing-masing dan ada kemungkaran-kemungkaran tersebut, lantas antum diam, wal'iyadhu billah, tidak ada unsur ingkarul mungkar sedikit pun, la biyad wala bil lisan wala bil qalb, maka hati-hati dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, la bi'sa ma kanu yasna'un, sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Maka kita sebagai orang-orang yang sibuk dengan ilmu syar'i, warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebenarnya ini adalah ayat yang sangat-sangat keras untuk kita semua. Teguran yang luar biasa, nasihat yang luar biasa untuk kita semua. Bagaimana kita tidak boleh menjadi orang yang sakit dari al-munkar, yang sakit dari al-bid'ah, yang sakit dari asy-syirik wal-iyadzu billah. Harus ada unsur kemungkaran. Afwan, harus ada unsur ingkarul munkar. Harus ada an-nahi 'anil munkar. Maka simaklah baik-baik ayat ini, terkhusus para ulama, kata beliau, wa yufriju laha an qulubihim, benar-benar dipatrikan, dimasukkan ke dalam hati-hati mereka. Fa innaha qad ja'at bima fihi al-bayanu syafi lahum, karena Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan penjelasan yang sangat lengkap, yang sangat gamblang kepada mereka. Bi anna kaffahum 'anil ma'asi ma'a tarki inkarihim 'ala ahliha la yusminu wa la yughni min ju', bal hum ashaddu halan wa a'dhamu wabalan min al-'usah. Apabila para ulama tersebut diam dari apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka, dari kemaksiatan demi kemaksiatan, kefasikan demi kefasikan, keharaman demi keharaman, la yusminu wa la yughni min ju', mereka seakan-akan tidak mau tahu, tidak mau peduli, hanya diam saja. Keharaman terjadi di hadapan mereka, diam. Kefasikan terjadi di hadapan mereka, diam. Bal hum ashaddu halan, maka mereka akan menjadi orang yang lebih parah, wa a'zham, lebih jatuh, lebih berhak mendapatkan azab dari Allah wal'iyadzu billah minal usah, dari pelaku maksiat itu sendiri. Padahal para ulama'nya tidak minum khamr. Padahal para ulama'nya tidak berzina wal'iyadzu billah. Padahal para ulama'nya tidak melakukan kebid'ahan. Padahal para ulama'nya tidak melakukan kesyirikan. Tapi apabila mereka diam dari kesyirikan-kesyirikan yang ada, dari kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, segala macam modelnya, segala macam bentuknya, mereka diam, la yusminu wa la yughni min ju', maka mereka menjadi orang yang lebih berhak mendapatkan azab Allah wal'iyadzu billah. Farahimallahu aliman qama bima aujabahu Allahu alaihi min faridatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang alim yang benar-benar berniat untuk mewujudkan dan telah merealisasikan amar ma'ruf nahi munkar, kewajiban besar ini. Fa huwa a'zamu maftaradahu Allahu alaihi, karena itu adalah kewajiban besar yang Allah Subhanahu wa taala bebankan di pundak para hamalatul ilm. Intabihu ayuhat talabah, intabihu ayuhat talabah, antum hamalatul ilm, satakununal ulama, satakununal qudwah, wasatarji'una ila buldanikum wa manatikikum. Intabihu lihadhal amr, intabihu. Hamalatul ilm adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari ilmu-ilmu kepada antum itu hal yang biasa, yang tidak akan mendatangkan sebuah tanggung jawab. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menuntut beban yang ada, kewajiban yang besar ada di tengah-tengah antum, untuk mengingkari kesyirikan, untuk mengingkari kebid'ahan, dan yang lainnya. Maka na'udzubillah min dhalal, na'udzubillah min ilmin la yanfa', na'udzubillah min alimin su', min hamalatil ilm su'. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan bisa memudaratkan kita, wal'iyadzubillah. Karena tanggung jawab besar yang ada di sisi seorang alim, di sisi seorang hamalatul ilm, di sisi antum ayuhat talabah, adalah menegakkan amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa aujabu ma aujaba 'alaihi an-nuhudu bihi. Dan itu adalah kewajiban terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamalatul ilm tadi, para ulama tadi. Ayuhat talabah, dilanjutkan oleh beliau dengan ucapan al-imam Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli alaihi rahmatullah. Kata al-imam Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli, sami'tu Yahya ibn Ma'in yaqul al-dhabu anis sunnati afdalu minal jihadi fi sabilillah. Kata al-imam al-Dhuhli alaihi rahmatullah, bahwasanya aku pernah mendengar Yahya ibn Ma'in, beliau mengatakan al-dhabu anis sunnah. Aku pernah mendengar Yahya bin Ma'in mengatakan, ketika seseorang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu minal jihadi fi sabilillah, maka dia telah melakukan sebuah amalan yang jauh lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Qultu li Yahya, maka aku katakan kepada Yahya bin Ma'in, ar-rajul yunfiqu malahu wa yut'ibu nafsahu wa yujahid, hadza afdalu min. Wahai Imam Yahya bin Ma'in, ada seseorang yang rela menginfakkan hartanya, letih jasadnya, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang hanya membela, dalam tanda kutip ya, hanya membela sunnah Nabi, jauh lebih utama. Wahai Imam Yahya, orang yang hanya membela tidak turun ke medan perang dia. Dia tidak korbankan jasadnya. Tidak ada darah yang mengucur pada jasmaninya. Hanya sekedar duduk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada umat, tinggalkan bid'ah, tinggalkan syirik dan yang lainnya. Kondisi mereka lebih afdal, kondisi mereka lebih mulia daripada orang yang turun ke medan jihad. Wahai Imam Yahya, maka beliau menyampaikan, na'am bikathir, iya, bahkan sangat jauh kemuliaan yang ada di sisi adzab an sunnah tersebut, orang yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Intaha fisyar. Selesai penukilan dari ucapan beliau alaihi rahmatullah. Wa qala al-imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengucapkan, wa hakadha sunnatu fi muqaranati adh-dhalimin waz-zina wa ahli al-bid' wal-fujur wa sa'iril ma'asi la yanbaghi li ahadin ayuqarinahum wa la yukhalithahum illa ala wajhin yaslamu bihi min azabillah. Wa hakadha sunnah fi muqaranah adh-dhalimin. Begitu pula sunnah, ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila dihadapkan kepada orang-orang yang zalim, wazzuna, para penzina wal iyadzubillah, wa ahlil bid'ah, sunnah dihadapkan kepada ahlul bid'ah wal fujur wa sa'iril ma'asi, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang melakukan kefasikan. La yambaghi li ahadin ayuqarinahum, maka tidak pantas bagi seorang pun untuk menyandingkan hal tersebut. Tidak bisa sama sekali disandingkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada apa yang telah beliau sebutkan. Wa la yukhalithahum illa ala wajhin yaslamu bihi min adzabillah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak bisa dicampur aduk dengan unsur-unsur kemaksiatan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak bisa dijadikan satu dengan sesuatu yang mendatangkan azab Allah wal iyadzubillah. Wa aqallu dzalika ayyakuna mungkiran lidzulmin. Dan paling tidaknya yang harus dilakukan oleh seseorang adalah mungkiran, dia harus mengingkari lidzulmin, mengingkari kemungkaran yang ada, kemungkaran yang terjadi. Kemudian dijelaskan oleh beliau, wa ma'rufun annal inkara darajat, dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Wa aqalluhul inkar bil qalb, ingkarul mungkar itu bertingkat-tingkat, dan yang paling rendah adalah tingkatan bil qalbi, ketika seseorang mengingkari kemungkaran yang ada di hadapannya, yang terjadi di hadapannya dengan hatinya. Wala yanfakku bihalin, dan ini tidak akan mungkin dilepaskan dari seseorang. Seorang hamba pasti memiliki hati. Artinya apa? Tidak ada dari seorang hamba, tidak ada dari seorang mukmin, tidak ada dari seorang muslim yang tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan hati. Semua orang pasti mampu, selemah apapun iman yang dia miliki, sekecil sesedikit apapun iman yang ada pada dirinya. Kalau hanya sekedar mengingkari kemungkaran dengan hati, bil qalbi la yanfakku bihalin, kata beliau alaihi rahmatullah, pasti semua orang mampu. Kalau dengan yad, dengan kekuasaan, dengan al-lisan, mungkin hanya beberapa orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia kepadanya yang mampu. Tapi kalau dengan hati, tidak ada alasan bagi al-muslimun lohum untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan hati-hati mereka. Kama annal hijrata bil qalbi la yanfakku bihalin. Begitu pula ketika seorang berhijrah dengan hatinya kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, juga tidak bisa terlepas dari seorang hamba. Pasti semua hamba bisa dan mampu, lahumul qudrah, untuk melakukan al-hijratu bil qalb, untuk melakukan ingkarul munkar bil qalbi. Qala makitan lahum syani'an ma lahum 'alaihi bihasabil imkan. Maka seseorang harus membenci, harus tidak rela dengan apa yang terjadi di hadapan mereka dari kemaksiatan-kemaksiatan, kefasikan-kefasikan, bihasabil imkan, sesuai dengan kemampuan yang ada di sisi mereka. Tsumma dzakara al-hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kemudian disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran di hadapannya, maka rubahlah dengan tangannya. Ila akhiril hadis. Hadis yang ma'ruf di tengah-tengah antum. Bagi yang mampu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, lakukan. Bagi yang tidak mampu, maka rubah dengan lisannya, nasihat. Tidak mampu, dengan cara yang paling rendah, dengan cara yang paling mudah, dengan cara yang pasti bisa dilakukan oleh siapapun. Anak sekecil apapun, orang sejahil apapun, pasti bisa dia melakukan ingkarul mungkar bil qalbi. Tidak ada alasan bagi hamba Allah untuk tidak melakukan kemungkaran bil qalbi tersebut. Wasu'ila rahimahullah kama fil fatawal misriyah an qawli ba'dihim la ghibata li fasiqin wa man alqa jilbabal haya' fala ghibata lahu. Beliau ditanya alaihi rahmatullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, tentang ucapan sebahagian mereka, la ghibata li fasiq. Tidak ada yang namanya ghibah apabila kita menyebutkan keadaan orang-orang fasik. Wa man alqa jilbabal haya', tidak ada pula yang namanya ghibah kepada orang yang sudah tidak memiliki rasa malu. Apakah hal ini benar? Ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Maka beliau mengatakan, na'am, hadhani naw'ani yajuzu fihi mal ghibah bila niza'in dal ulama. Iya benar. Orang yang pertama, ahlul fiski wal isyan, apalagi al-mujahir. Begitu pula orang yang kedua, la haya'a lahu, orang yang sudah tidak punya malu untuk melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Maka kata beliau, fihima, pada jenis dua orang tersebut, la ghibah, tidak ada unsur ghibah bila niza'in dal ulama, tanpa ada perselisihan lagi di tengah-tengah para ulama. Semuanya bersepakat bahwa orang-orang yang fasik boleh disebutkan kefasikannya. Begitu pula orang-orang yang ahlul ma'asi, ahlul isyan pun dijadikan sebagai hal yang boleh untuk kita bergibah kepada mereka. Ya, insyaallah ta'ala pembahasan beliau ini akan kita rinci pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi ta'ala, yang insyaallah ta'ala pada pertemuan besok. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahan untuk kita melanjutkan, karena tinggal sedikit dan kita akan menyelesaikan maksid al-thalith ini. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbi al-alamin.